Sakura Record Surabaya. Bagai sinar bulan, seindah gemerlap lintang. Wes suwe orang nyawang, opo kowe ise sayang. Nganti lali rasane tresno, opo pancen wis ra ono rasa. Tresno kungku sliramu saiki wes luntur soko atiku. Citu Nada Sakura Record Opa Ale. Hayah hayah aku opah.